Wanjing kotak digencet nyet dipletek kaya kowe. Tapi sing arane wong-wong urip kowe pajak-pajak nyong golek itu luwih mulia timbang menungsa. Primen sih. Sebab e bisa dites koning imane. Golek duwe iman eh. Sing arane wong nyoba iman, iman kowe kudu dicoba lho, Pet. Iya, iya, bener. Ya, sekali-kali ke kiai-kiai dijak mendem. Iya. Iya. Dites ya imane ya kowe. Kadang-kadang kiai kowe ana ya santri ya ana iman kuat imron sing ora kuat ya. Iya. Jare bapane nyong kowe ngomong Susmono, sing arane wong iman kowe ning arepane wong akeh ta karo anane sing elingen. Ana sing nyurak-nyurak. Iman kowe ning jerone kamar karo wong wadon sing bloes sing dudu bojone dudu anake. Kowe ning kono. Mulane yang wanita deng wis, imane nyong karo imane wong mesti hebat imane golek. Sebab e golek kumpul kebo lanang wadon ning kotak laka golek meteng. Oh. Primen? Kok bener loh, ini kan golek meteng. Sebab apa? Golek kowe sudah ditinggalkan, sudah meninggalkan nafsu. Orang ngandel keh, golek wis lak apa-apane keh, bro. Kan. Oh. Sahwate teratur. Iya. Iya ya. Berarti hudalinas petunjuk kanggo gawe manungsa. Quran kowe citakane manungsa, manungsa dicetak nganggo Nur Muhammad. Syariate melalui bapak karombok teman ini ya kowe. Iya ya. Tapi manungsa ki kan bahannya kan jijeni kan. Apa kon pertisap? Orang apa ya pangsane? Heh? Oleh ngetok nata kayung kepenak. Iya. Ejuh, itu ya. Tapi yang ngerbarangnya nempel yang kelambine kon, kon mesti jijik. Paham? Kan berarti diciptakan dari barang yang hina. Iya benar. Iya ya. Iya. Tahu anak manten anyar. Manten anyar kunau ya. Iya iya. Lu berarti garap kayak gue, maring kolam mau subuh sih. Kecret ngobin. Sangin akeh sih. Pengantin guna. Orang yang pengantin saya ini. Lah gue simbah. Pan subuh. Yang aneh keplarak perut beg. Dicekel. Durung dadi bocah wis banting simbah ya kok. Ngowo kon ta. Awak kan ya sendeng. Aya rek nyong karo mamah Haryo. Mbah Nari yo. Eh sing bonang sapa kae? Anake nyong nomor loro kowe. Si Citra iki Citra. Lah kowe. Kon bukan lakas sing dicekel nyekel setrum mbuh. Oh ana ya kowe. Nyekel ketipung kok. Nyekel ketipung. Ya Allah anake nyong gede-gede nemen iki pokoke sawo jajar. Muhammadiyah. Nyong tahu nikah karo Muhammadiyah. Iya. Mulane nyong ge angel Muhammad NU. Kon aja macam-macam kon. Kon saiki kan nyong lagi sregep nemen karo Gusti Allah ya teng. Iya. Nyong sangin sregep karo nembah karo Gusti Allah sembahyang subuh petak pun juli 5 rakaat. Oh. Oh. Ora oleh goblok. Primen. Malah ngawak masa subuh 5 rakaat. Ora kowe masalah Muhammadiyah karo NU primen. Bisa rebutan doa kunut primen. Lah wong NU-ne ya goblok, Muhammadiyah ya tolol. Dongang kok ribut-ribut. Bayang 11 ya ora apa-apa, sebalang 23 ya monggo sing penting sih sembahyang. Sing urung gelem sembahyang yu dijak bareng-bareng aja. Kene panjenengan karo Gusti Allah pecicilan. Traweh ka 11. Sing 11 traweh ka 21. Setan kowe peti. Mulai masuk kene ngene. Hawa kowe mau hawa nafsu. Marakna ora apik sembayang tapi marakna ora apik ana. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Kaya ku. Sembayang sing bener, jare pengen slumet. Slamet kok slumet. Ilatnya cerapang dah dari ngomong. Ya, ada tengok ilat ten gula ya. Tak ilat kau langsung modar. Kayak kue kan. Hudalinas citakan Quran kowe citakan. Arane wong sing mengsol berarti kowe dudu citakane sing salah sing gawe. Wis gane sing gawe. Sampeyan tau urup wayang Betara Guru bleh. Weruh, bagus apa ora? Rajane wong bagus. Nah, Dewi Ciptanana ayu bleh. Ayu. Betara Gurune bagus, Dewi Ciptananane ayu. Carane gawe ora apik, lahir anake Betara Kala buta sing medeni. Kaya kowe dadi nggarap wong wadon kuwi kudu ana tata carane. Warai tem. Dimen? Warai yo. Kanti warai. Ya iyalah, praktekna. Kayak ilmu soalnya. Angger kon pengin duwe anak lanang. Iya. Munggah sikil tengen maca bismillah ya. Iya. Ya, anak wadon sih pimpin. Anak wadon munggah sikil ki wa. Oh, kaya kowe. Iya. Lah misale nyong Messi pengin durung duwe anak lho. Ya jadi pangklok kena. Oh. Dasar. Ya paham. Ya wis. Lha jare papane nyong, Susmono angger bisa, angger pangetok kena, kowe kudu salawatan. Eh iya. Ya, ente bisa kesajaban sukmane Kanjeng Nabi Mekamet. Muhammad Mekamet. Ya wong kuna sih ya. Wong kuna kaya kon mana pan mangkat kerja ya macane semilah. Wis, yen ora surat petekah gitu ya. Ya, cangkeme ta ngomongnya kayak gue tapi atine jalanane temenanan ya. Iya. Gusti Allah kan ora pan cerita ilmune, ora pan cerita fasehe, ora pan cerita apal Qur'an. Iya. Liya bluwakum ayukum ahsanu amala. Kon wayung pinter temen sih teng. Yo bisane mung kiye-kiyene tok. Iya. Menana dalangar pinter ngaji ya kayak kiye. Puasa lah kan dalang bayo ya. Karena yang bisa melu ngaji ya orang kita mang mang ibu buaran tuh rasa. Alhamdulillah. Kena gue bayar fitrah kayak kiye. Iya. Sementi disyukuri ya dari dok. Kacang-kacang cari nyong dalang gak bayar pada melu. Mas dos aku melu ngaji. Alhamdulillah kelompok. Wayang santri besok yakin temenan wis pokoke tak pikirin temenan iki grup piye lah ya, Mas ya, Nardi napa ya tak cecek remo besok angker kampanye apa digedekaken menjadi tim satu kesatuan ini orang sana nangkap sih pas apa ya bleh ya. Tenang bae Mas Dedi ini perangkat untuk kampanye Mas Dedi jadi bupati mulane iskon ge pi lho Quran kuwi citakane hudalinas sineng kono wabayinati minal huda wal petunjuk bagi manusia ya juga kanggo gawe mbetakaken Quran kuwi nggo ngetes kae wong ilmune pinter kaya akhlake prime. Paham? Pinter ta kalah karo setan nang ana wong maning ketek ngene ayat kursi tak tulis nang tempelan nang tembok. Malah setane luwe apel. Kurang alip lam kae. Setane malah sinuduna. Setan kowe apal Quran cuma sayange setan orang ngamalaken Quran. Pada bae wong ahli hukum tapi orang ngamalaken ahli hukum malah ngenggok-ngenggokna hukum. Nuduh-nuduhaken keh sing korupsi ora dihukum, keh sing korupsi ora dihukum, keh sing korupsi ora dihukum prengasane. Oh iya ya. Iya, seneng bae tenan. Pentol menis kon. Ih, sing pentol kae sing undang nyong kae sing pentol. Angger nyong ora dundang kon ning siantung, ya nyong ora sinau. Nyong ora gawe golek kok. Letarane golek timbang sawulan kaya jamur ya. Tekane kene borang ya. Oh iya ya, sih kayak gue. Ya, Quran gue temurune melalui malaikat Jibril. Ya, oh Quran gue saka Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Iya, angger sing Gusti Allah langsung maring Kanjeng Nabi. Artine hadis qudsi. Ya, oh kayak gue ya. Quran kue diturunakan saka lauful mahfud. Mahfud kolik. Kayak ini nyong kue. Oh diturunakan saka lauful mahfud. Iya. Maring sama dunya. Sama itunya. Ya kue langit singkaton saka ngingsor pet. Singkaton kue ini kono. paham? Wah namanya langit tingkat sisi digawe saka apa, langit tingkat telu digawe saka apa, langit tingkat pintu digawe saka apa, kok anak. Tapi kok udah ngaji tahun ngarep. Insyaallah. Iya, ngotok masa iki kok tahun ngarep ora tundang maning ya. Iki arane teori pemasaran. Salimi, Salimi. Iya. Lah, kuwe Quran diturunaken sesuai dengan asbabun nusul atau sebab-sebab tumurune Quran ana wong mendem mudun pada bae karo puasa. Puasa primen. Puasa ki pertama-tamane imsake ora jam 4:30 bae. Iya. Ora fajar sidik, fajar iki ana loro. Siapa bae? Fajar kadip karo fajar sidik. Oh. Fajar kadip ki berarti fajar tapi goro. Katone wis meledek sebulane sering ngene urung metuk. Iya. Tapi yang fajar sidik kuwi prajar sing temenanan. Kuwi kemien puasa pertama kali turun diturunaken kuwi ayate kuwi diturunaken wulan Sya'ban atau wulan Ruwah. Perintahe iya barang wis berjalan bukane jam 6 sore kayak ya. Biasa buka lumrah imsake jam 10 bengi. Wis si keprime mulane kuwi asal usule kaya kuwi. Lah bisa nih saya kira anak imsake goneng gue goneng fajar sidik kita kayak gini ceritane barang dilakoni wis pas imsak para sahabat si ake si ngeloni bojone ora kuat dong sahabat dong bojone kan ake ora kayak nyong iya. Bojo siji pe kayak ngarang-ngarang kambah ya. Oh gue kayak gue iya lah terus lah para sahabat pada keberatan. Barang sahabat keberatan matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi njaluk tulung lah. Lah yang patang jam tok lerene yang ora kuat. Nembe gilir bojo kanan, nembe udar-udar wis imsak. Ya. Kuwi ana tarhiman sing disengiti wong puasa ya ana. Oh iya. Sing disenengi wong puasa ya ana. Tarhimane sing asyhadu la ilaha illallah. Astaghfirullah nas'alukal janata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina. Allahu akbar Allahu akbar. Cetol dok lok lok lok lok lok lok lok lok lok lok. Namane tarhiman sih disengiti wong puasa. Iya sih Pimen. Ayo. Ya arhamar rahimin irhamna imsa. Lah nembe utut wis. Ya. Ya Allah. Oke, siji maning tuli mengko wayangan. Apa? Sing arane Lailatul Qadar kuwi apa? Lele keder apa lele dilempur kaya apa pur ngaji pur surat ina angzalahu pur a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Sindene dalangan terus bisa maca Quran fasih kaya hebat nemen ya. Siapa ningin guru? Gurune siapa sih? Ada. gurune kon. Sing ngomong siapa? Lebih geblak nyor, ayo lagi geblak-geblak dada kaya kiye. Gurune ya sing ngajari dudu kon. Ora nyontang mek-mek dada tok kaya kiye. Tak kira raimu. Gendah saja ditonyol-tonyol bae iki fitrae larang tak sikut to li. Purwandi. Dalem. Kuwi sebab-sebab temurune surat kuwe iki kaya kiye. Pripun? Sing ngajari iki Mahfud. Nggih. Kemien zaman Nabi Isa alaihi salam diceritakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wali sing tetap 200 tahun arane Sam'un. Oh, Sam'un. Iya. Sam'un primen. Berjuang menegakkan hukum Allah selama sewu wulan. Lan genahe genah kok isine patrinan kaya kowe berarti perkase umprek. Arane bokong las-lasan. Iya ya, iya tuli ana sih litik gincune ana. Ayo lah kok. Senajan sing paling berharga tapi yang ngerpas sujud fasjud wah tarif. Sapa wonge gelem sujud mesti perek karo Gusti Allah. Ya mesti kaya iki mbore dalang ngisor. Sing paling hina jengking nang dhuwur ya iki ya. Dadi sujud kuwe ndas kudu luwi ndep timbang bokong. Angger ndas karo bokong pada arane dudu sujud. Siapa nglabruk? Iki sing labruk ya pet pada iki ngono ya. Yang labruk ngatang-ngatang jengking jiplong pirang-pirang ya weh ya. Ngepret ngantem ngecuk njerutuk ya coba percobaan kok kene larang kok kowe primen sampun primen sampun. Sam'un berjuang selama 1000 bulan melawan wong-wong kafir. Wong kafir ngantikan judek di keprimen cara ngalahna Sam'un. Tiba-tiba ana salah sawijine wong kafir sing dadi sedulure bojone Sam'un. Dalam kitab lain bojone Sam'un arane Delilah. Golongan kafir kures. Delilah. Iya. Delilah ta bojone Samson. Lah kuwe sing dimaksudna Samson, Sam'un kuwi Samson. Ya Allah. Kae pangandikane Kanjeng Nabi. Iya. Samson, Sam'un. Terus primen. Si Delilah bojone Sam'un dundang. Ki meneh nok. Lakon. Kenapa? Kon butuhe apa sih kebenaran Samson kowe, Sam'un kowe wonge mlarat pas-pasan. Sedina mangan sedina ora, ki paribasane lah. Iya. Dituduhi emas, dituduhi berlian, dituduhi apa bae kruntuk. Lah, pik temen masih gonyong ki engko kon kabeh tapi kon go bengi, kita gawani tali tambang. Lanange kon ditalini ning amben ya. Bojo bisa kaya gue. Eh, sing arane bojo ke orang kudu ketemu neng dunia, kudu ketemu neng akhirat, Pak. Mm-hmm. Sing bener ta bojo ke kudu ketemu neng dunia, ya ketemu neng akhirat. Satya. Terus primen. Nuju sawiji neng tina. Sam'un dibanda karo bojone. Sam'un melek. Ana apa nyai cara nenggenel? Angger caranya ada apa sayang? Aduh. Kenapa kau ikat aku dengan tambang? Anu yayang, nggak yayang ya? Kayak kie aa, aa apa? Aa apa bisa nih kulo niki ber, anu nale di sampean, mergane napa? Mergane, kulo kepengin, puru kesaktian di sampean, jajal kayak apa? Bisa budi apa ora? Gampang wong ayu. Jus tukel tambangi. Terus primen kafir kuresnya primen. Orang leren orang. Bojone Sam'un si Delilah dijanji kena digawe kena rumah. Cara nengkene toko na mobil, toko na sawah. Didagangnya apa dimodali. Asal mengkobengi bojone kawan dibanda nganggo rantai. Rantai iya. Terus Samson yang ngomong ayah kuwe bisa nyong dipandang anggora antik, bapak nyong kepengin sampean saktine nganti tekan endi. Oh kaya kuwe di budi blas rantene tugel. Kowe rantai temenan ora kaya rantene libet rantai-rantenan. Oh iya. Terus primen. Bojone sampun domongi maning, goleti kelemahane. Ya kowe, nuju sawijining dina lagi kelono bar kelono sampun. Mas, sampean donge keselemahane apa sih, Mas? Dilala sampun ge wong orang yen bojone kuwi dadi kaki tangane kapir kures ya ben. Iya. Ngomong kelemahane nyong angger dibandang anggo rambute nyong kuwi nyong ora bisa budi. Angger nyong budi daginge nyong kekiris balunge nyong tugel. Ya kowe. Barang lagi turu nyata bojone sampun ngetok rambute sampun ananem sing telu gombanda tangan sing telu gombanda sikil barang wis dibanda sampun tangi nangis sampun bojoku gadekon kaya kie cobi bapak sampean budi bisa apa ora bisa angger nyong budi mengko tugel tangane nyong tugel sikile nyong. Krungu jawaban kaya kowe bojone sampun ora nangis. Malah dheweke gemuyuk. Wong kafir kures domowe, sampun wis tak banda, wis bisa dilumpurno. Gretuk. Sampun dicekel cek, ditenduangi diantemi digawa maring tempat pemotongan hewan. Wah, sampun di cukil matane. Idi. Dicukil matane. Iya. Barang wis dicukil matane, diketok tangane sampun. Akhire malaikat Jibril marani, "Ya sampun, kondonga mesti dikabulna. Sampun ndonga, nyong kepengin Gusti, matane kula dipun wangsulaken, tangane kula dipun wangsulaken." Terus gedhok bumi duar wutuh sampun tangane apa rubuh rumah pemotongan hewan kafir kures kerubuan saka mati kabeh bojone termasuk bojone mati gepeng ketindian saka. Lah kowe barang kaya kowe Kanjeng Nabi wis cerita kaya kowe para sahabat matur Kanjeng Nabi panjenengan kula aturi munajat kalian Allah supados kulo para sahabat diwenehi kekuatan kaya Samun supaya bisa tegar 1000 tahun berjuang membela agama Allah. Kanjeng Nabi munajat nyuwun kali Gusti Allah temurune surat Inna Anzalnahu. Mulane wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfisahri, luwi apik timbang 1000 wulane. Sampun kowe maksude kaya kowe. Lupit sendeng dalem kiai ke anake sis Hasanuddin sing arane Raden Saka wis balik saka pesantren siap meneruskan perjuangane bapane. Nggih. Hayya bina hayya sahibi nattabi'ul umur Raden Saka dalem Kanjeng Eyang. Kula badhe taken secara perjuangane bapane kula kalian ibune kula. Selendang. Apa Kyai? Ki diceritani kon sing weruh dadi saksi sejarah. Kon ya kena. Nyongke bagiane waktu ke bagian masak. Iya. Ya pernah panganane para pejuang-pejuang. Nyong ora melu-melu kon bagiane. Oleh wong kecing. Untung duene kalian masak kon. Orang yang masak tembak. Niki kaya niki den bapane sampean mati syahid. Wah, peluru ditembak namaring bapane sampean diterodot Raden Hasanuddin. Wah, wah. Nganggo keris bapak ditangkisi ora masuk akal. Tapi sing arane wong ya anak kesele ya. Bapaknya sampean karo ibune sampean ditembak nganggo peluru inten. Kelemane bapaknya nyong. Iya, mesti ngomongnya siapa bangsat we. Karena pejuang mesti ada pengkhianat we mesti. Bener. Nek ana lagi berambat-berambat, lagi berjuang-berjuang ana pengkhianat. Kaset didole jare wit. Iki kaya ya Allah. Ngrocoke purnemen kaya ngono. Tulis saben panitia diceluki kaya ya Allah di. Ki bocah kaya. Wis kan mari ngene. Sabar dang, sabar. Ngumpuli tukang becak. Ya ngumpuli apa ngumpuli tukang becak. Iya sabare. Sabare yo pan ngumpuli tukang becak. Iya. Kalem bae. Bener kiai. Nyong ngarepan cerita nyongko. Soale bukan nyong nangis, paham. Kelingan anak nyong. Mati gugur tapi aku seneng sebab sedane anak enyong bapane si sadat kue mati syahid dadi berjuang memperjuangkan bangsa dan negara merebut kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan lah bocah-bocah saya iki separo lah pada diceritani masalah perjuangan saya iki saya film-film perjuangan wis laka iya kukut wis laka contohne mulane bocah saya iki pada lah memaknai kemerdekaan sakare pe dewek. Kayak syuk kayak gitu. Saya sopan. Mengayangku. Enek nyor mikirin bocah saiki. Para pahlawan pada gugur merebutkan kemerdekaan. Kemerdekaan. Memperjuangkan harta yang paling mahal yaitu jiwa raga dan nyawa. Nyawa. Dia perjualbelikan dengan perjuangan. Tetapi kenapa setelah merdeka jadinya begini? Nanggap wayang be kayong ora larang ya. Dengan hubungannya apa kok? Iya nyong buang kayong ya Allah. Semangat. Eh? Semangat. Semangat ya mau kasih telepon-teleponan soalnya. Ya. Pan ketemu, Pak. Nek primen? Pan ketemu. Pan ketemu tuli. Ngopo tanggal 1 ya pentas Boyola apa Banyuwangi langsung ering Bali ya. Bulan madu. Nggih, nyong melu teng. Ora bulan madu maksudnya bulan itu kita menjual madu, madu, madu, madu ya. Bukan teh bulan madu temenan ta nyong man melu. Terus keprimen nasibe Paman Saidin. Lah kowe pamane sampean top nemen. Nyong sing indili. Nyong kita mung rekok-tok ya. Lah wong nyong bagiane masak kok. Pamane sampean barang weru kakake meninggal dunia. Ngamuk mangko pedhong dibopo tial til tial til. Tiuli mbabati gulune landa kaya mbabati gandul. Til til til. Terus keprimen bubar benteng cangkringan sepi landane bubar. Para pejuang rayah senjata cek cek cek cek cek bengi. Pamane sampean Saidin si macan gembong lagi istirahat lah kue ana wong ayu nganggo bakul gawa panganan. Terus keprimen pamane sampean dibereki Jare mun ini kula niki tiyang dusun, melu seneng ana pejuang, monggo kula aturi mangan niki panganan ponggol, makane waktu gue kentengan kentengan bahan makanan. Mangane pengen bokol gedang ana apa ka? Terus barang wis dipangan, panganane ngandung racun, panganane ngandung obat bius. Pamane sampean kelalen bocah wadone digemblong. Ora ngerti ning agama tledor ning waswendos. Waswendos siapa? Wong wadon. Barang pamane sampean lagi sitrohat kekeselen oh ya Dian. Pintelon Dian ayo ya wong ya. Digrebek karo londo Saitin si macan gembong ditekel ora dipateni sebabe nggo weti-weti para pejuang saiki digantung ditahan koneng alas cangkringan ora dingin mangan bertahun-tahun. Kejem temen landai. Kejem kok. Mulai sampean besok mene kowe mikir mari wong wadon kuwi temen berjuang ki dilempengna. Perkara wong wadon kok ganti yang ngerus sampe wis berhasil. Gampang pan bojo-bojo. Sekian dan terima kasih. Begitu nggih. Okay. Sepentol ya konsep. Honore. Nyuwang ngrendonga top nemen kok ngantekan kaya panas selimi ndol nemen kok sadat dalem kanjeng yang keh keris tinggalane bapamu gawanen terusaken perjuangane bapamu tulungin dingin pamanmu Saitin si macan gembong. Sawise Saitin macan gembong wis manunggal karokon tancepaken bendera merah putih kuning benteng Belanda cangkringan dudunaken bendera merah putih biru landa Jenderal Van de Bol gubernur jenderal sing nyengsarakaken rakyat sakatunggal patenana inggih ngestaken dawuh kanjeng eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati. Cukup ilmumu seliramu tak pondokaken ing pulau Balhas supaya seliramu bisa menegakkan kebenaran bela tanah air hubul watun minal iman cinta tanah air adalah sebagian dari iman lumantara kalau ben swarga kang bakal mabak seliramu umpamane mati mati akang utama aja nganti mati niska kula nyuwun pangestu mangkat angger. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Kon panapa? Ngonding ngarene. Eh kadeng. Ke. Sing ngarane bener miki wong sing ngarane sembayang ya ana wates. Ana wong sing dipunjuli tapi ora gelem ya ana. Contohnya wong numpak bis pan mudun Brebes sing Semarang dipunjuli tekan Tanjung ya ngamuk. Kayak kowe kempul ya kayak kowe dang dang dang dang dang. nyaur wingi. Wingi terlat terus. Ki kaya kiye ki, endi wae. Matane. Ya nyong pan jaluk arane supaka. Pusaka. Apa? Pusaka. Pusakas. Nah. Luwih es burine. Kowe miki si sapa? Sugrat. Raden Saka kae dengan pusakane bapane. Nyong dingeni no. Nyong ya perjuangan sih. PDI. Persatuan Dunia Islam. Kon kan wis tak ngen ajian lembu sekilan. Dah, kaya lembu sekilan kaya berat. Berate primen. Ya kaya kiye opet ya. Primen. Lembu sekilan iki kiye. London nembak nyong. Buar, perangasane sing nembak kena. Iya. Padahal kurang sekilan. Hebat. Ya, lembu sekilan. Wetuli ki kon aja pendal-pendal bae iki nyemen cerita. Wana pedang maning yang dipedang. Duas, perangasane sing medang nyong kena. Padahal kurang sekilan. Hebat primen barang nyong ngumpuli bojone nyong. Perangasane nyong wis kena padahal kurang sekilan. Ya bojone nyong ngamuk-ngamuk primen Mas, primen. Kurang sekilan wis metu. Ayo berat to. Gandhe. Ora gelem gandhe tak tekek sampeyan. Mari kiai kapan nek walat lah. Walat primen. Salimin. Ya wis kon panjaluk aji-ajian sing anyar. Iya, ulah. Sampeyan kepengin nyong slamet beli sih. Ngaruh kepengin nyong slamet nyong tak nekat temen. Tak sowan ki kembali temen. Eh, ngondingin jago. Nangane moto. Tak nekat nyong temen, tak nekat nyong temenan nyong tak nekat. Ngondingin. Kon panjaluk. Iya, anger nyong ora dingen napa sing arene ora dingen aji-aji. Cuk nekat nyong suka tak nekat ning nekat. Jadi ora dicekeli. Mana kon? Ora ora meret ben ora mana perang ajane. Wong sing kaya kon ya akeh. Ora kurang. Otak kurang. Kon luru adawakan kelapa ijo. Sip kene ku sip nemen ya. Kan kelapa ijo. Dipacali. Nggih, terus banyune nguadus. Tok. Isine dibelah, isine diguang. Ora kena mangan kelapane. Sip. Batoke diresiki. Patoke diresiki. Ya. Kon luru pasar. Contone pasar si tanggal. Iya. Jam sange sukon tongkrong yang tengah-tengah yang pasar. Patoke disangga. Ya kiye. Iya. Terus kon ngucapaken kelima. Kelimae primen ki. Berokna sik temenan. Ketiro kok kena aja kok sik lalen. Nggih. Wis kelimae pimen. Mas. Mas, tirokna. Mas. Mas. Mas. Mas. Paring-paring, Mas. Paring. Kayaknya maksudnya kon ngemis. Kepret lek. Ini dikongkon Ewa tau bisa diwari Ewa kebagian sampai dina. Mana lu udah bukan kelapa hijau anak apa. Kayak batang ya. Ya aku jaluk iklima kak. Kemudian aku ngemis-ngemis tau orang kok. Batok anak apa kya. Usah kasih nengah-nengah. Beneran sih HP nya ini. Yang kayak ceritanya miki ya, kayak metu, kayak yang tundaga no, duk duk duk duk. Iya. Pit, lo pit. Apa? Balik kanan. Eh, dia busa. Oh, dia ajian apa? Batok. Patok sih gua apa? Ngeprok raimu, Mbok. Ribut. Patok kudu. Wes lenteng odor. Kepri men? Lenteng odor. Yang ngodor. Nyongli serius nemen muni kondur dah bukan kelapa ijo anak apa kok. Tak kira gua gawe apa mbok, apa mbok ilmu kekebalan ya. Sampe tak ngen ilmu glemleh. Ilmu apa? Ilmu ketik jayaan. Nais, bener. Sarate, sarate kudu ketik ninge. Nggak tak lurunak rawe sampean. Ngaji yo. Isine Quran gue ana birabur. 6,646. 114. Ini ke surat. Surat. Mm-hmm. 1,024,000 huruf. Tiga puluh juz. Ya, 30 juz. Lagune arane isine Quran. Yo, dados. Ya Rasulullah, salamun alaik. sallallahu Muhammad. Allahumma sallallahu. Dek kaya ngapa kaya ora pati jelas miki jajal. Ora jelas. Kata-kata-kata-kata-katane bae ilang. Ayat Quran kabeh 6000 punjulna matu sewitak rungu. Ayat Quran kabeh 6000 punjulna matu sewitak rungu. Kang sewu nerangake perintah sekehe wajib fardulan sunnah. Oh, sing maning sing sewu maning. Lan sewu nerangake larangan, kang sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang meteni, sewu cerita dongeng kang peni. Ya Rasulullah, salamun ali, ya Rafi ashani wa daraji. Ya India, India. Tidak kaya kena isi no kang. Iya. Plurut boy. Anak mana ini? Terus aneh. Kimi kau nembek sewu terus. Sewu anerang ake tulada supaya ngerti tur manjing dada. Sewu anerang ake tulada supaya ngerti tur manjing dada. Kang 500 anerangaken halalan haram dijaga temen. Bisa ya rambung siji maning. Siji maning apa maning? Satus ing tahlil tasbih anutup. Oh, tahlil tasbih kuwi ana 100 ayat ya. Ana. Iya, terus. Supaya pada tentur tinutur. Supaya gentur tinutur artine tutur tinular. Iya. Iya. Ingkang sewidak nyalini ayat. Sing sewidak nyalini ayat. Sing disalini kang disalini tinutur tamat. Pentol ya. Wuh, kemahfud dilawan. Ya wene katurung turames. Langka rames ya, kok sahur sisan. Kok sisan imsak. Is anak, kancane yang anak kok. Wong kerandon ceritane, wongnya orang ngerti Islam tapi saking sugihnya muka kaji. Bulan puasa. Deweke puasa, tak ngundangi kancang-kancangane. Gimana kumpul. Ki jam pira ki? Jam 5 sore. Wis kaya bae. Gampang-gampangane nggo nunggu buka, yo medang-medang dingin. Ngerti ne, sing batal puasa ki mangan tok. Medyo nggo nunggu buka medang-medang dingin. Kaya torik persis. Yo nunggu buka udut-udut dingin. Udu tau ora mangan ora ngino ya kukusi sih. Kukusi itu pokok melun. Ya Allah. Yo, merdeka, merdeka. Gempur Belanda, gempur Belanda. Merdeka. Bye.